berseri. Kuliputi bersih merah di pipimu, ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas pipimu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau.